menghasung kepada umatnya siapapun untuk banyak-banyak mengingat tentang pemutus kenikmatan ini, pemutus kelezatan ini, yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kenikmatan yang kita rasakan, kelezatan yang kita rasakan saat ini, suatu saat nanti akan putus, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, dan pemutusnya adalah kematian. Di mana siapapun akan merasakan kematian. Oleh karena itu, siapapun orangnya, apabila dia sering mengingat kematian, maka akan tumbuh atau akan sering beristighfar, meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan sering kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbekal dengan amal yang saleh. Bahkan meskipun dia adalah seorang yang kaya raya, di saat dia terus merasakan kematian ataupun mengingatkan kematian, akan tumbuh dalam dirinya sikap zuhud. Akan tumbuh dalam dirinya seorang yang tidak serakah dalam urusan dunia. Karena dia memahami benar-benar bahwa harta yang dimilikinya tidak akan pernah dia bawa untuk mati. Sehingga dia akan betul-betul memanfaatkan hartanya tersebut kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada sesuatu yang bisa menjadikannya bekal dalam menyambut kematiannya. Tidak terkecuali ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Apabila dia seorang yang miskin, seorang yang fakir, seorang yang tidak memiliki harta, akan tumbuh pula dalam jiwanya sifat qanaah. Cukup apa adanya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah berikan kepadanya. Karena kedua-duanya memahami, si kaya memahami dan si miskin juga memahami bahwa ketika telah datang kematian kepada mereka, maka mereka pun tidak memiliki kesempatan lagi untuk menambah amalan. Ia akan melihat pembalasan amalan yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Oleh karena itu, di saat kematian datang, di saat kematian itu terjadi, semua manusia akan menginginkan untuk dihidupkan kembali ke dunia agar bisa beramal lagi. Siapapun itu orangnya, baik yang saleh, baik yang jahat, baik yang kaya maupun yang miskin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, hatta iza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, hingga apabila telah datang kepada salah satu di antara mereka kematian, mereka akan mengatakan, Rabbi rji'un, ya Allah, wahai Rabbku, kembalikanlah kami, kembalikanlah aku ke dunia. Barangkali aku akan mengamalkan semua amalan yang saleh yang dahulu aku telah meninggalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. Itu hanya sebuah kalimat ucapan yang dikatakan. Dan di belakang mereka ada barzakh, ada alam barzakh, sampai kemudian hari mereka dibangkitkan kembali untuk yang berikutnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl أن يأتي أحدكم الموت فلولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan berinfaklah kalian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian rezeki sebelum datang kepada kalian, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Kemudian kalian akan mengatakan, seandainya ada sekejap saja, ada sesaat saja aku dihidupkan kembali, ditangguhkan kembali, aku akan bersedekah. Fa'asaddaqah, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan sekali-kali tidak, Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang kepadanya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui tentang apa yang akan mereka amalkan setelahnya. Dalam kedua ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, jangan pernah lupa bahwa kita ini akan mati. Jangan pernah kita lalai dari kehidupan akhirah. Kita akan kembali ke sana, di mana apabila telah datang kematian kepada salah seorang di antara kita, dia sudah tidak bisa mengelak lagi. Maka seorang yang terus mengingat akan adanya kematian, akan datangnya kematian, maka sungguh dia akan terus berusaha untuk mengamalkan dan memperbanyak bekal menyambut kehidupan akhirah, agar itu menjadi sebab pahalanya terus mengalir sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalatha, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila salah seorang Bani Adam, apabila seorang itu mati, maka akan terputus amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fala yaghrizul muslimu ghursan fayakulahu minhu insanun wala dabbatun wala tayr illa kana lahu sadaqatan yawmal qiyamah, illa kana lahu sadaqatan ila yawmil qiyamah." Tidaklah seorang muslim itu menanam sebuah tanaman, buah-buahan atau apa saja, kemudian dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan, dimakan oleh burung, kecuali itu akan menjadi sedekah bagi dia sampai hari kiamat. Perhatikanlah ma'asyiral muslimin, jangan pernah kita lalai dengan kehidupan dunia. Ingatlah selalu kematian dimanapun kita berada. Terlebih lagi ma'asyiral muslimin, di zaman kita saat ini yang penuh banyak fitnah, apakah itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, yang bisa saja menggelincirkan seorang ke dalam jurang kebinasaan. Mungkin dia masya Allah dalam satu sisi hal, tapi syaitan akan datang dari pintu yang lain agar dia berhasil untuk menjerumuskan hamba tadi kepada kebinasaan wal iyadu billah. Maka ingatlah selalu, di saat bagaimanapun kita, dimanapun kita, ingatlah selalu, berbanyaklah kita selalu untuk mengingat kematian. Karena di saat seorang itu terus mengingat kematian, kematian bisa saja menghampiri dirinya, dia akan selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memahami dan menyadari bahwa dirinya itu penuh dengan kekurangan, bahwa jiwanya itu penuh dengan kebusukan, apa yang dia tidak menyadarinya. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kurang daripada seorang terus menerus kematian, dan ini merupakan perkara yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم. Mengingat kematian, memperbanyak mengingat-ingat kematian, itu bukan berarti seorang mengharap agar kematian itu segera datang kepada dirinya. Bukan maknanya demikian. Akan tetapi makna daripada sering mengingat kematian adalah agar seseorang memperbanyak bekal kebaikan sebelum datangnya kebaikan. Memperbanyak bekal amal soleh sebelum datangnya kematian. Inilah yang dimaksud dengan daripada mengingat kematian. Sehingga di saat kematian itu datang, dia tetap dalam keadaan sedang berbekal amal saleh. Kebiasaan yang dia lakukan adalah kebaikan-kebaikan. Sementara mengharap-harap kematian merupakan perkara yang dilarang, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يتمنين أحدكم الموت لذر أصابه فإن كان لا بد فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم janganlah salah seorang di antara kalian itu berangan-angan agar mati disebabkan karena musibah, disebabkan karena kesempitan hidup, disebabkan karena apapun jua. Jangan salah seorang di antara kalian itu mengharap kematian karena sebuah kesempitan hidup, kemudian dia putus asa, kemudian dia bunuh diri misalnya. Ini tidak diperbolehkan. Yang namanya hidup ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, yang namanya hidup di dunia pasti ada suka dan duka, pasti ada bahagia dan derita. Kita harus sadar ini. Kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Kita belum masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar apabila kita masih merasakan suka duka. Kita masih merasakan bahagia dan derita, bahkan sengsara. Ini sesuatu perkara yang wajar. Tapi jangan sampai kita berangan-angan agar cepat mati. Kematian akan datang tanpa harus Anda harapkan. Namun apabila hal itu merupakan perkara yang harus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh engkau berdoa dengan doa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini idza kanatil hayah khairan li wa tawaffani idza kanatil wafah khairan li. Di mana sebelumnya ma'asyiral muslimin, sebelum seorang itu mengucapkan doa ini, hendaknya kita berpikir yang lebih jauh, bahwa dikala seorang muslim dikala seorang yang beriman diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah masih ingin memberinya kesempatan dan kesempatan untuk memperbanyak bekal, untuk memperbanyak amal kebaikan. Maka amalkanlah, lakukanlah dimanapun Anda berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la yazidul mu'minu atau la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Hendaknya tidaklah seorang yang beriman bertambah umurnya kecuali kebaikan yang dia lakukan, kecuali kebaikan yang dia amalkan. Mestinya demikian. Dengan suri payahnya, dengan fitnah yang hebatnya, membuat orang itu bingung mana yang hak dan mana yang batil. Cari pahala di situ, cari kebenaran di situ, terus berjuang, jangan menyerah. Berikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesemangatan dan dorongan kepada umatnya. Di situ ada pahala. Bukankah semakin besarnya ujian, semakin hebatnya cobaan, akan semakin pula pahala dan ganjaran yang Allah berikan dan siapkan? Jawabannya iya. Jika demikian perkaranya, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, manfaatkanlah sisa-sisa umur kita yang ada. Kita hadapi siapa saja, kondisi apa saja, dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun bagai fitnah, sehebat apapun bagai fitnah yang menghantam seorang muslim, seorang mukmin, apabila dia betul-betul kokoh, ikhlas karena Allah yang ia perjuangkan, maka tidak akan menjadi masalah. Justru ini merupakan ladang yang besar yang akan ia peroleh berupa pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia terpaksa dia mengucapkan doa, itu diperbolehkan. Doa yang tadi disebutkan, Allahumma ahyini idza kanatil hayat khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma ya Allah, berikanlah aku kehidupan apabila kehidupan itu lebih baik bagiku. Allahumma ya Allah, wafatkanlah aku apabila kematian itu lebih baik bagi diriku. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kita harus tetap terus memanfaatkan, mengais lebih banyak berbekal pahala kebaikan untuk kehidupan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari bahaya fitnah-fitnah yang melanda, dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatul istiqamah, nikmat al-istiqamah di atas sunnah an-nabawiyah, sampai kita berkumpul kembali di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu, innallaha huwal ghafurur rahim, wa aqimus salah.